Jauh sudah langkah cinta kita berdua. Walau disadari tertutup awan gelap, bertambah ia berkembang, bertambah hitam dan gelap awan yang menutupinya. Sampai detik ini gelap masih membayang. Bila kau berlalu, langit kembali cerah. Berakhir segalanya, berakhir awan hitam yang menutup cinta kita berdua. dan penantian saat cinta berawan menanti segalanya, menanti awan hitam yang menutup cinta kita berdua, menanti awan yang menutup cinta kita, cinta kita. Sophie Indonesia.